Mitra bisnis, terkait dengan kontroversi revisi Undang-Undang KPK, sempat pula muncul wacana yang dilontarkan oleh Wamenkumham untuk menjadikan KPK sebagai lembaga permanen dengan memasukkan payung hukum KPK ke dalam konstitusi. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Dasar kembali diamandemen guna mencantumkan payung hukum KPK di dalamnya. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas wacana ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas wacana ini? Ya itu boleh aja, tapi saya nggak tahu ya, saya bukan ahli hukum tata negara gitu. Kalau kebutuhan itu dirasa permanen bagi bangsa Indonesia gitu, nah nanti konsekuensi lanjutannya adalah mempreteli, mencopot kewenangan itu dari kejaksaan dan polisi, khusus untuk korupsi. Kalau desain ketatanegaraan seperti itu, kalau bagi saya pribadi, itu sama dengan mencurigai bahwa bangsa ini nggak akan pernah bisa lepas dari korupsi sampai seumur hidup, kan, sampai seumur-umur gitu. Lantas menurut visi Bapak pribadi, apa langkah yang lebih baik dari wacana itu, Pak Her? Kalau bagi saya, lebih baik diperkuat, dibersihin polisinya dan jaksanya. Dan itu nggak sulit kalau pengalaman saya nangani institusi-institusi seperti ini, pemerintahan ini. Kalau yang paling atas itu bersih dan mau punya political will untuk bersihin ke bawah, selesai cepat kok. Selesai cepat ini. Nah, ini kan persoalannya, contoh misalnya di polisi, semua orang di polisi tahulah timur ini bersih gitu ya, relatif bersih lah, di republik ini gak ada satupun yang bersih orang itu. Saya gak percaya ada malaikat bersih di republik ini, termasuk di KPK. Seluruh pimpinan KPK dari awal sampai hari ini, kalau bersih kayak malaikat, bohong aja. Gak ada, cuman yang satu lebih bersih dari yang lain, kan gitu. Ada setan yang baik, ada setan yang brengsek gitu. Nah, pilihannya kan mengubah setan-setan brengsek ini jadi setan yang baik. Kalau itu dilakukan, kejaksaan, kepolisian bersih, bisa kok. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.